menembus dinding benak jiwaku yang sekian lama tak pernah ku rasa. Kini aku jatuh cinta. Di saat aku bayangkan dirimu, ingin rasanya kulabuhkan cintaku. Perlahan-lahan semua jadi sirna. Setelah tahu kau telah berdua, salahkah bila ku mengenal cinta? Salahkah bila ku berbagi rasa? Oh Tuhan, di saat aku bayangkan dirimu, ingin rasanya kulabuhkan cintaku. Perlahan-lahan semua jadi sirna.